Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, mulai kesempatan pagi hari ini kita akan baca dan kita akan telaah satu buku yang berjudul Al-Hukmu Bi Ghairi Ma'angzalallah, menetapkan hukum dengan berbeda dengan apa yang Allah turunkan. Tidak dengan apa yang Allah turunkan. Munaqasyah taksiliyah ilmiyah hadiah. Satu diskusi yang bersifat taksili dan membangun dasar pemahaman tentang masalah ini, ilmiyah, hadiah, dan diskusi yang tenang dan bukan diskusi yang ribut. Karya Bandar Ibn Nayyif Al-Mahyani Al-Utaibi. Ini mendapatkan takdim dari Syekh Muhammad Ibn Hasan Ibn Abdurrahman Al-Syekh, yang beliau adalah Adwul Ifta wal Lajnah Daimah wa Hay'ah Kibaril Ulama, anggota Komisi Fatwa dan di Arab Saudi, dan anggota Lajnah Daimah serta anggota Hay'ah Kibar Ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'ad. Faqad qara'tu juz'an minal kitab, maka aku telah baca satu bagian dari kitab. Nampaknya berarti beliau tidak baca semua. Satu bagian dari kitab yang ditulis oleh Syekh Bandar Ibn Nayyif Al-Utaibi Al-Mausum, yang berjudul Munaqasah Ta'siliyah Ilmiyah Limas'alatil Hukmi Bi Ghairi Ma'angzalallah. Waqad ajada fi wa afada, dan beliau telah bagus apa yang beliau tulis, wa afada, dan apa yang beliau tulis memuat banyak faedah. Wa bayyana, dan beliau jelaskan sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap orang yang menetapkan hukum bi ghair ma anzalallah, dengan tidak apa yang Allah turunkan. Dan mudaiman beliau kuatkan, beliau dukung apa yang beliau sebutkan dengan dalil-dalil syar'i. Bantuan finansial itu bahasa Arabnya da'am maddi. Da'am maddi itu bantuan finansial. Maka beliau dukung, beliau kuatkan apa yang beliau sebutkan dengan dalil-dalil syar'i dari Quran dan Sunnah, perkataan dan fatwa para imam yang teranggap keilmuannya dari ulama-ulama umat ini. Fa'as'alullahal aliyal qadir, maka kita mohon kepada Allah Zat yang Maha Tinggi dan Maha Kuasa untuk memberikan balasan kepada penulis sebaik-baik balasan, dan memberikan manfaat dengan beliaunya dan bukunya kepada kaum muslimin. Innahu sami'un mujib. Dia adalah Zat yang Maha Mendengar dan mengabulkan doa. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Adwu Hay'ati Kibar Ulama, salah satu anggota Hay'ah Kibar Ulama di Arab Saudi, Muhammad Ibn Hasan Ibn Abdurrahman Al-Syeikh. Kemudian selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim, muqaddimatul kitab. Falamma kanat mas'alatul hukmi bi ma anzalallah min asyaddil masyaili iskalan ala thulabil ilm. Menimbang bahasanya permasalahan hukum manusia. Hukum dengan tidak apa yang Allah turunkan. Bi ghairil Quran wa sunnah. Hukum menetapkan hukum tidak dengan Quran dan Sunnah. Dalam min asyaddi masail iskala, termasuk masalah yang paling membingungkan. Alatulabil ilm, paling membingungkan di antara para penuntut ilmu. Hatta sampai-sampai tidaklah selamat dari kesalahan dalam masalah ini ba'dul fudola, sebagian orang-orang yang istimewa, yang utama dalam ilmu. Maka aku bersungguh-sungguh mastata'tu semaksimal kemampuanku untuk menerbitkan, mengeluarkan buku ini dalam rangka menjelaskan kebenaran, dan berharap kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar Allah memberikan manfaat dengannya. Kemudian aku sangat berkeinginan untuk ijaz, untuk ringkas, untuk memberikan penyampaian seringkas mungkin Alladzi alzamtu bi nafsi, yang itu aku wajibkan untuk diriku. La siyama lebih-lebih lagi qad da'ufat himma mutalabil ilm anil qiraah. Lebih-lebih telah lemah semangat para penuntut ilmu dalam baca buku yang tebal-tebal. Yang tipis saja tidak kebaca, apalagi yang tebal. Illa man rahimallah, kecuali orang-orang yang masya Allah semangat membaca dan membaca. Wa qalilum mahum, namun jumlah mereka sedikit. Semangatnya semangat ngegame dan yang lainnya. Nah, kalau membaca buku, tidak semangat. Kalau futsal mungkin bisa berjam-jam. Nah, kalau duduk baca buku, aduh, satu jam tidak kuat. Futsal bisa dua jam, bisa bahkan bisa lebih. Nah, demikian keadaan penuntut ilmu di zaman ini. Wa akhtimu muqaddimati hadza. Ya, ini muqaddimah yang beliau sampaikan tentang metodologi buku ini atau cara metodologi penulisan buku ini ringkas. Kemudian topiknya tentang apa yang tadi telah disebutkan dan alasan kenapa ringkas. Wa akhtim, dan aku tutup mukadimahku ini dengan nubdah mutafariqah min kalamis salaf. Nubdah artinya sedikit, mutafariqah yang bertebaran dari perkataan salaf rahimahumullah, yang bertebaran tema-temanya. Yang pertama adalah perkataan Ubadah ibn Samit radhiallahu anhu, sahabat Nabi, inna alal haqqi nura, sesungguhnya kebenaran itu memiliki cahaya. Ya, yang bisa ditangkap oleh fitrah yang sehat. Dan kesesatan itu memiliki kegelapan, yang itu bikin orang yang masih punya fitrah akan kemudian ganjil, kenapa semacam ini. Dan dari Abdullah ibn Mas'ud radhiallahu anhu, beliau mengatakan, la yukalidanna ahadukum dinahu rajulan, janganlah kalian taklid dalam masalah agama kepada siapapun. Taklid dalam pengertian in amana amana. Jika dia beriman, maka ikut beriman. Jika dia kafir, ikut kafir. Fa in kuntum labuta muqtadina fabil mayyiti. Maka jika kalian tidak boleh tidak harus mengikuti orang lain, maka ikutilah yang sudah mati. Itulah para sahabat. Fa inal hayy la yu'manu ahlil fitnah. Karena orang yang masih hidup, maka tidak ada jaminan aman kalau dia kemudian terfitnah, dalam artian berubah dan berubah menjadi orang yang sesat. Kemudian Ibnu Umar radhiallahu anhu mengatakan, tidaklah aku gembira bisyai'in, karena sesuatu dalam Islam yang lebih dari kegembiraanku. Bahasanya hatiku, lam yadkhulhu syai'un min hadil ahwa. Tidaklah masuk padanya satupun dari hawa nafsu ini. Ahwa di sini maksudnya firqudullah, aliran-aliran sesat. Tidaklah aku gembira dengan sesuatu dalam Islam melebihi kegembiraanku, karena hatiku tidaklah terjangkiti berbagai macam paham-paham sesat dan terjumus dalam aliran sesat. Maka aman dan tidak terjumus dalam aliran sesat adalah satu nikmat Allah yang besar, yang wajib seorang itu gembira dan senang karenanya. Hudzaifah radhiallahu anhu mengatakan, iyyaka wa talawun fi dinillah. Janganlah kalian menjadi orang yang talawun, bunglon, berubah-ubah warna dalam masalah agama Allah. Fa inna dinallahi wahid, karena agama Allah itu satu, tidak berubah-ubah. Al-Auza'i mengatakan, nadur ma'asunati haitsu darat. Kita berputar mengikuti sunnah di manakah sunnah itu berada. Maka mengikuti dalil dan kebenaran di mana kebenaran itu berada. Maka sikap yang tepat, kita mengikuti dalil dan jangan kita paksakan dalil untuk mengikuti kita. Sufyan Atsauri rahimahullah ta'ala mengatakan, istausu bi ahli sunnati khaira. Bersikaplah baik kepada sesama ahli sunnah. fa'innahum ghuraba, karena mereka adalah orang-orang yang sedikit. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, ya ahla sunnati tarafaku, wa ahlu sunnah, hendaklah kalian bersikap lembut dengan sesama kalian. Sudah sedikit ribut saja isinya. Ya, tidak di dunia nyata, tidak di dunia maya. Nah, habis topik ribut, topik ini ganti topik itu lagi. Ya, hal-hal yang kemudian tidak perlu kemudian dibesar-besarkan, kemudian dibuat seakan-akan besar. Ya, fa'innakum min aqallin nas. Kalian itu manusia yang jumlahnya sedikit. Baik di dunia nyata pun di dunia maya, jumlahnya sedikit. Ya. Yang paling banyak adalah ya, orang yang tak layarif din, tidak tahu agama, atau bahkan kemudian orang yang rusak agamanya. Nah. Yunus bin Ubaid rahimahullah mengatakan, laisa syai' aghab mana sunnah, wa aghab minha man ya'rifuha. Tidak ada sesuatu yang lebih asing dibandingkan sunnah Nabi, ajaran Nabi, dan yang lebih asing lagi adanya orang yang mengenal ajaran Nabi. Sunnah di sini maknanya ajaran Nabi dan bukan sesuatu yang tidak wajib. Bukan sesuatu yang hukumnya sunnah dalam artian tidak wajib, namun sunnah di sini adalah ajaran Nabi dan yang lebih dimaksudkan adalah ajaran Nabi dalam masalah akidah. Dan yang lebih dimaksudkan adalah ajaran Nabi dalam masalah akidah. Akidah yang benar itu sunnah. Kenapa sunnah itu sering maknanya adalah akidah yang benar? Karena dia adalah a'zamu sunan. Ajaran Nabi yang paling pokok itu masalah akidah. Sufyan Atsari rahimahullah ta'ala mengatakan, jika telah sampai kepada kabar adanya seorang dari negeri dari sebelah timur yang dia adalah ahlu sunnah, dan yang lain dari sebelah barat juga ahli sunnah, maka kirim kalam salam kepada keduanya dan doakan kebaikan untuk keduanya. Ma'akalla ahla sunnah wal jamaah. Kan betapa sedikitnya ahlu sunnah wal jamaah. Ayub As-Sikhtiyani rahimahullah ta'ala mengatakan, jika aku mendapatkan kabar ada matinya seorang ahli sunnah, maka seakan-akan aku kehilangan salah satu anggota badanku. Maka ada kakiku yang putus atau tanganku yang hilang. Beliau juga mengatakan, sebenarnya orang yang menganggap dan menginginkan matinya seorang ahli sunnah, maka dia adalah orang yang menginginkan untuk memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka. Dan Allah akan menyempurnakan cahayanya, meskipun walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir tidak suka. Abu Bakar bin Ayyash rahimahullah ta'ala ditanya tentang siapa itu sunni. Di antara cirinya adalah orang yang jika dzukirat al-ahwa, jika disebutkan berbagai macam faham dan aliran sesat, lam yata'asob li syai'in minha. Dia tidaklah fanatik kepada salah satu darinya. Dia tidak marah ketika itu dibahas. Ya, karena dia bukan bagian darinya. Orang yang tersinggung ya, adalah orang yang merasa dia adalah bagian darinya. Ya, ketika membahas khawarid, kemudian dia marah-marah. Nah, maka ini gelagat yang tidak baik. Ya, ketika bahas si'ah, dia tersinggung. Maka itu gelagat. Adapun orang yang, ada penciri ahlu sunnah. Ciri ahlu sunnah ketika dibahas bahaya satu aliran sesat, dia tidak fanatik, dia nyantai saja, karena memang dia bukan bagian dari mereka. Karena orang yang tersinggung umumnya adalah orang yang ya, dia punya hubungan dengan yang dibahas. Kalau dia tidak punya hubungan, kenapa dia tersinggung? Tentu satu hal yang aneh. Sa'ad ibn Yahya rahimahullah ta'ala mengatakan, tidak ada jalan yang lebih ringkas menuju surga daripada jalan orang yang meniti athar, meniti jejak Nabi dan para sahabat. Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala mengatakan, man atahu rajulun, siapa saja yang didatang oleh orang lain, fasyawarahu, lalu orang yang datang ini minta saran, fadallahu ala mubtadi'in. Lalu dia sarankan untuk berhubungan dengan mubtadi, dan ini tentu saran berkaitan dengan masalah agama, bukan berkenaan dengan masalah dunia. Siapa yang pintar bikin sumur di sini? Ah, maka tidak disyaratkan harus ini dan itu. Siapa yang penting pintar bikin sumur? Siapa yang pintar instalasi listrik? Ah, itu. Maka tentu tidaklah masuk di sini. Kemudian kita katakan fulan, padahal fulan itu mubtadi. Maka tentu tidak berlaku di sini. Faqad ghassal Islam, maka dia telah menipu Islam dan kaum muslimin. Tentu tidak berlaku. Maka musyawarah di sini yang dimaksudkan adalah musyawarah fi amriddin, dalam perkara agama. Misalnya guru ngaji. Saya mau belajar akidah yang benar. Nah, itu kemana saya belajar? Nah, kok dia tunjukkan kepada mubtadi, kepada ahli bid'ah, maka ini yang termasuk di sini. Faqad ghassa al-Islam. Dan Al-Auza'i rahimahullah ta'ala mengatakan, laisa sahibu bid'atin, tidak ada satupun ahli bid'ah. Atau hadis suhu yang Anda sampaikan kepadanya, satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu menyelisih bid'ahnya, illa abghadul hadisa, kecuali dia akan membenci hadis yang Anda sampaikan. Abul Abbas Al-Asam rahimahullah ta'ala mengatakan, tofa kharijiyani, ada dua orang khawarij tawaf mengelilingi Ka'bah. Lalu yang satu berkata kepada kawannya, tidak akan ada yang masuk surga dari orang sebanyak ini yang bertawaf mengelilingi Ka'bah kecuali saya dan dirimu. Lalu kawannya yang itu aslinya khawarij, kemudian dia sedikit berpikir, dia mengatakan surga yang lebarnya adalah selebar langit dan bumi hanya dibangun untuk kita berdua. Buniyat li walak, hanya dibangun untuk kita berdua. Dia mengatakan, ya, temannya yang betul-betul khawatir ini, na'am betul. Faqal malal kawannya mengatakan, ya sudahlah, hiyalaka, adalah surga itu untukmu saja. Nah, untukmu seorang saja, wataraka ra'yahu, kemudian dia meninggalkan bid'ahnya. Kemudian dia pun meninggalkan khawaritnya, kekhawaritannya. Nah, maka inilah di antara kemudian sifat khas khawarij, merasa bahasa surga itu hanya untuk dirinya. Seakan-akan surga yang demikian luas itu adanya untuk dirinya saja. Dan untuk kelompoknya saja yang itu cuma beberapa gelintir orang. Oleh karena itu, maka ketika tadi kita baca bahasanya ahlu sunnah itu roba sedikit, maka itu bukan berarti maknanya bahasanya masuk surga itu hanya ahlu sunnah saja. Karena kita tidak mengkafirkan ahli bid'ah kecuali yang memang kebid'ahnya adalah bid'ah yang menyebabkan dia kafir dan keluar dari Islam. Ketika kita katakan ahlu sunnah itu roba sedikit, itu bukan berarti bahasanya kemudian yang selain ahlu sunnah itu bukan ahlul jannah. Karena babnya bukan bab, karena babnya bukan bab masalah takfir sebagaimana lain halnya dengan khawarij. Mengatakan kitalah satu-satunya yang muslim, kitalah satu-satunya yang beriman, dan surga untuk kita dan untuk yang lain itu neraka. Maka bab tentang masalah ahlu sunnah bukan pembahasan tentang ahlul jannah. Karena tentu ahlul jannah isinya adalah ahlul Islam. Isinya adalah ahlul Islam. Dan ahlul Islam itu bertingkat-tingkat. Ada di antara mereka yang merupakan adalah ahlu sunnah. Dan ada di antara mereka yang bukan ahlu sunnah, ahlul bid'ah, namun bid'ahnya tidaklah membatalkan keislamannya. Kemudian catatan penting berkenaan dengan tadi apa yang kita baca, bahasanya ahlu sunnah itu ghurba, ahlu sunnah itu asing, itu bukanlah kemudian maknanya mengajari kita untuk negative thinking dengan orang lain. Dan kemudian hobi memvonis orang lain sebagai bukan ahlu sunnah. Namun ini bicara tentang masalah realita. Ini bicara tentang masalah realita. Orang-orang yang betul-betul dan ahlu sunnah yang dia kemudian betul-betul ahlu sunnah, itu adalah satu hal yang memang secara umum lebih sedikit. Namun bukan berarti kemudian kita negative thinking dalam memandang orang lain. Kemudian kita menepuk dada, kitalah ahlu sunnah. Bukanlah maknanya dan maksudnya demikian. Namun pesan pokoknya adalah bersikap lemah lembut. Kemudian menyadari dan realita. Jangan kemudian hobi membuat permusuhan dan keributan. Nah, kemudian hadza wa qad ja'altul kitab fi arba'ati mabahis, buku ini ada 4 bahasan. Yang pertama adalah sejumlah kaidah labuda min ma'rifatiha yang harus diketahui. Kemudian yang kedua rincian tentang masalah al-hukmu bi ghairi ma anzalallah. Kemudian fusulun mutammimah, sejumlah fasal untuk pelengkap. Kemudian yang keempat al-jawab an ahami adillatil mukhallifin, jawaban untuk sejumlah alasan-alasan penting yang dimiliki oleh orang-orang yang menyimpang. Fallahumma inni as'alukal huda wassadat, maka ya Allah sesungguhnya aku mohon kepada-Mu petunjuk dan bimbingan. Ini mukaddimah dari buku ini, dan insyaallah untuk isinya akan kita baca dan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, mohon disebutkan dalil tegak, dalil sahih, apakah Rasul angkat tangan ataukah tidak saat berdoa seusai sholat. Kalau hadis tentang doa Nabi setelah selesai sholat, misalnya tadi hadis yang terakhir, ya, kita baca. Ya, maka hadisnya di Inasul Bahathah, maka tidak disebutkan kalau Nabi angkat tangan. Ya, tadi hadis riwayat Muslim, Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhartu, itu tidak disebutkan kalau Nabi angkat tangan. Nah, kemudian hadis sahih tentang masalah ini tidak disebutkan. Ya, kalau tadi pertanyaannya, hadis sahih tentang apakah Nabi angkat tangan ataukah tidak pada saat berdoa setelah selesai sholat. Maka hadis sahih dalam masalah ini tidak menyebutkan kalau Nabi angkat tangan. Tidak menyebutkan Nabi angkat tangan. Nah, kalau Nabi kalau di hadis yang tidak disebutkan Nabi itu tidak angkat tangan, ini gimana? Apakah kemudian Nabi itu angkat tangan ataukah tidak? Nah, ini ulama berselisih pendapat. Karena tidak ada penegasan al-ithbat dan an-nafyu. Lain hanya kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam qal berdoa wal yarfa' yadayhi tanpa angkat tangan. Nah, itu sudah jelas selesai. Kalau kemudian Nabi berdoa, nah, namun tidak disebutkan angkat tangan ataukah tidak. Nah, karena tidak disebutkan, maka kemudian nanti ada beberapa model pemahaman dalam memahami hadis tersebut. Yang kemarin telah kita bahas di pertemuan yang lewat. Maka ada yang memahaminya bahasanya, oh, kalau tidak Nabi sebutkan berarti ini isyarat kalau Nabi tidak melakukannya. Ya, maka nanti kemudian disimpulkan, maka tidak perlu angkat tangan. Namun kemudian di sisi yang lain, ya, ada model pemahaman yang berbeda. Karena tidak Nabi sebutkan, kita kembalikan kepada dalil-dalil yang lain tentang masalah angkat tangan. Ini. Ya, misalnya kemudian kita kembali ke kaidah yang disampaikan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin di Syarah Arba'in, hukum asal berdoa dianjurkan angkat tangan. Kecuali di sikon-sikon tertentu yang di situ ditegaskan kalau tidak angkat tangan. Ya, kalau kita kembali ke kaidah tersebut, ya berarti angkat tangan. Kita terbiasa wudu setiap kali batal, satu hari kita yakin telah batal, saat tidak sholat kita ragu apakah sudah berwudu. Maka kaidah apakah yang diterapkan, al-adam muhakama atau al-yakin layazul bisyak? Al-adam muhakama itu tidak, ya, maksud kaidah tidak di sini tempatnya. Ya, maknanya adalah berkaitan dengan al-adat di sini adalah kebiasaan banyak orang, kebiasaan masyarakat, bukan kebiasaan person-person tertentu. Namun jelas bisa kita tangkap bahasanya sesuatu yang rutin kita lakukan telah menjadi kebiasaan, nanti akan menghasilkan ghalabatudzan. Kita akan menghasilkan ghalabatudzan, dan ghalabatudzan itu ya, adalah yu'tabar fi syariat. Itu teranggap dalam syariat. Maka seorang boleh beramal dengan ghalabatul dhannya. Dia punya kebiasaan mesti berwudu, ya. Maka berdasarkan ghalabatul dhann, dia dalam keadaan ya, tadi setelah hadas dia telah berwudu. Apa perbedaan antara doa dan zikir? Maka kalau sesungguhnya nanti doa dan zikir itu tidak ada bedanya. Karena doa itu ada doa ul masalah dan doa ul ibadah. Dan zikir itu doa ul ibadah. Namun di sisi yang lain, orang yang berdoa, maka hakikatnya dia mengingat Allah. Sehingga doa itu juga zikir. Namun jika yang dimaksudkan dengan doa itu ada doa ul mas'alah, doa permohonan, maka di sana nanti akan terlihat perbedaan antara zikir dengan doa. Dan zikir di sini adalah zikir bimakna al-khas, zikir dalam makna sempit, yaitu mengingat Allah dengan menggunakan sejumlah kalimat-kalimat yang dituntunkan dan dianjurkan. Maka zikir dalam makna khas, dalam makna yang sempit, dan mengingat Allah dengan menggunakan sejumlah kalimat-kalimat yang dituntunkan dan diajarkan, maka ini berbeda dengan doa dalam pengertian doa ul mas'alah, yang di sana terdapat permohonan, memohon kepada Allah untuk minta sejumlah hal. Saya pernah dengar kalau doa masalah mengangkat tangan, doa ibadah tidak mengangkat tangan. Apakah ada kaidah semacam ini? Kaidah yang saya ketahui ini adalah kaidah yang kesimpulan dari Syekh Ali Al-Halabi. Maksudnya doa ul masalah dianjurkan angkat tangan, doa ul ibadah, dan yang beliau maksudkan dengan doa ul ibadah adalah doa yang dipaketkan pada ibadah-ibadah tertentu. Semacam doa keluar rumah, kemudian doa mau makan, doa habis makan, doa dan seterusnya. Maka doa di paket-paket tertentu yang dipaketkan dengan dikaitkan dengan ibadah tertentu, jadi paket. Nah, itu yang dimaksud dengan doa ul ibadah dalam bahasa beliau, dan itu dianjurkan untuk tidak angkat tangan. Maka ini kesimpulan sebagian ulama yang mentelaah masalah ini membuat kesimpulan demikian, dan secara umum kesimpulannya adalah kesimpulan yang tidak salah. Apakah ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau para sahabat jika selesai salat fardu langsung pindah tempat duduk menjauh di belakang salat lalu berzikir, intinya pindah tempat dari tempat salat? Bahkan kita jumpai ada sejumlah zikir yang dianjurkan untuk dibaca dalam keadaan posisi kaki tidak berubah. posisi kaki tidak berubah. Adapun kemudian maka anjuran untuk kemudian melakukan apa yang ditanyakan sebatas yang saya tahu maka tidak ada. Bahkan ada sejumlah zikir yang dianjurkan untuk dibaca dalam keadaan tidak mengubah posisi kaki. Namun jika orang itu, namun secara umum zikir setelah selesai sholat fardu tidak harus di tempat sholat. Orang bisa kemudian sambil jalan, sambil dan dia tetap berzikir atau membaca doa-doa dan zikir-zikir yang diajarkan. Apakah boleh menyebut orang soleh, para nabi dan sahabat dengan Sayyidina? Jawabannya boleh saja, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan tidaklah dilakukan bahasanya mereka adalah Sayyid. Ini orang-orang yang punya sifat kepemimpinan dan pemimpin dan teladan kita. Atau Sayyidatina yang disingkat dengan Siti. Maka Siti Aisyah dan yang lainnya yang itu singkatan dari Sayyidatina Aisyah. Maka secara umum maka itu satu hal yang tidak masalah. Di luar sholat dan tentu maka kita katakan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau kemudian para sahabat, ini di luar sholat tidak masalah. Yang bermasalah kalau untuk Nabi Muhammad atau Ibrahim dan itu di dalam sholat dalam bacaan tasyahud. Maka nanti diperselisihkan ulama, boleh dan tidaknya, dan yang benar ya, tidak boleh. Cukupkan diri dengan apa yang Nabi ajarkan. Kalau di luar sholat atau untuk para sahabat, maka pada dasarnya tidak mengapa. Dan tidaklah dilakukan bahasanya mereka adalah sayyid. Bagaimanakah hukumnya men-share ceramah atau tulisan dalam masalah agama dari fulan dan fulan yang dianggap bermasalah? Bolehkah misalnya kita tidak men-share-nya? Kalau boleh, bolehkah kita tidak men-share-nya? Boleh-boleh saja. Share hak Anda. Tidak ada yang mengharuskan Anda untuk men-share-nya. Setuju tidak berarti harus di-share. Ya, setuju tidak harus berarti di-share. Kalau tidak men-share tidak masalah. Kemudian yang jadi masalah apa men-share? Orang-orang yang kemudian dianggap dia tokoh namun punya pemahaman yang menyimpang, maka nanti kemudian dilihat maksud dari share tersebut. Jika kemudian dia mengucapkan perkataan yang baik, ya, dia mengatakan dan menyampaikan kalau jenggot itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pelihara jenggot itu satu hal yang tidak masalah, itu bukan ciri teroris, dan itu diucapkan oleh seorang tokoh di kalangan orang awam, dan kita ingin dan kita maksudkan dan kita tujukan agar syar kita itu sampai kepada mereka-mereka supaya mengubah cara berpikir mereka, paradigma mereka, cara pandang mereka dalam masalah tersebut. Maksudnya adalah demikian, maka insya Allah tidak mengapa. Itu tujuannya bukan kepada teman-teman ngaji, bukan ini, namun kepada orang-orang yang kagum dengan dia. Yang kalimatnya itu adalah kalimat sama, kita bisa mengucapkan, ustadz kita bisa mengucapkan, namun beliau juga bisa mengucapkan. Dan kalau yang mengucapkan kita atau kemudian orang lain, orang tidak merespon, tidak menganggapnya. Namun kalau itu diucapkan oleh si A, maka lain lagi tanggapannya. Saya banyak melihat beberapa masjid yang mengambil pendapat azan Jumat dua kali melakukan sholat sunnah setelah azan pertama. Apakah sholat di antara dua azan ini ada tuntunannya? Ini berkenaan dengan sholat qabliyah Jumat. Mungkin ini satu hal yang diperselisihkan ulama, boleh dan tidaknya. pendapat yang lebih tepat, yang lebih sesuai dengan dalil, qabliyah Jumat itu tidak dituntunkan. Yang dituntunkan dalam memperbanyak sholat sambil menunggu khutbah dimulai. Jika mengambil pendapat, disunahkan kunut subuh. Apakah perlu kunut lagi jika masbuk? Misalnya, kurang satu rakaat tapi sudah kunut bersama imam. Karena kunut subuh menurut yang meyakini kalau itu dianjurkan letaknya di rakaat kedua, ya maka kalau dia si makmum masbuk ini, rakaat kedua dia adalah setelah berdiri. Ya, setelah dia berdiri, setelah imam salam, maka dia perlu kunut subuh lagi. Apakah kunut subuh adalah perkara khilafiyah istihadiyah? Jika iya, apakah seandainya kunut subuh, apakah sebaiknya kunut saat mengimami sekelompok orang yang memandang kunut subuh perkara apakah itu perkara khilafiyah istihadiyah? Yang benar iya. Dan ini bukan ruang sunnah dan bid'ah menurut pendapat yang lebih tepat. Ini sebagian ulama menganggap ini bukan ruang istihadiyah, namun ruang adalah ruang bid'ah dan sunnah. Namun yang tepatnya adalah ruangnya adalah ruang istihadiyah. Terus bagaimana kemudian sikap kita? Maka dalam perkara istihadiyah itu saling menghormati dan saling itu dua arah. Artinya ketika kemudian kita berkeyakinan dianjurkan untuk kunut subuh, kemudian imamnya tidak kunut subuh, ya sudah, tidak perlu kemudian sholat subuh diulangi. Kenapa? Karena imamnya tidak kunut. Atau kemudian ketika kita berpahaman bahasanya tidak perlu kunut subuh, kemudian imamnya di situ kunut subuh, akhirnya kemudian kita tidak mau jamaah dengan dia. Nah, ini juga tidak benar. Ya, maka kita tetap sholat berjamaah dengannya meskipun kita berbeda pandangan dalam masalah ini. Cuma kemudian apakah kita dianjurkan angkat tangan sebagaimana yang lain ataukah tidak, turut mengaminkan ataukah tidak, ini ada perselisihan yang lain. Dan pendapat yang lebih tepat, ya, dianjurkan untuk tetap ikut angkat tangan dan mengaminkan. Maka ketika kita kemudian jadi imam, jamaahnya itu penggemar kunut subuh, maka kita katakan, kalau Anda minta saya jadi imam, tolong hormati saya. Ya, saya nanti tidak pakai kunut. Sebagaimana jika Anda yang pakai kunut subuh yang jadi imam, saya hormati dengan saya tetap ikut sholat berjamaah dengan Anda, bahkan saya juga ikut angkat tangan mengaminkan doa kunut yang Anda baca. Kalau setuju, ya boleh saya maju jadi imam. Kalau tidak setuju, saya tak jadi makmum saja. Apa hukumnya menggunakan gantungan kunci berbentuk hewan, semisal gajah dan lainnya? Ya, maka itu tidak diragukan kalau itu surah, yang itu dampaknya adalah malaikat tidak akan bersamanya. Malaikat jika itu ada di surah satu ruangan, maka malaikat penebar rahmat itu tidak akan masuk ke ruangan tersebut. Maka seorang muslim yang peduli dengan, yang punya perhatian dan punya semangat untuk mendapatkan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan, tentu akan meninggalkan hal ini. Cari gantungan kunci yang lebih aman, ya, yang kemudian tidak bermasalah. Bolehkah pakai celana isbal saat di ruang operasi dengan alasan untuk menutupi dan melindungi celana yang ada di dalamnya? serta mencegah celana yang ditutupi terkena cipratan darah dan cairan tubuh lainnya. Maka jika ini yang dimaksudkan dalam pertanyaan untuk si dokter atau si perawat medis yang bekerja di ruang operasi, tentu kemudian secara umum ini bukan alasan, kecuali jika memang itulah cara penyelamatan satu-satunya, ya, dan nanti akan timbul bahaya yang besar, maka nanti kita lihat bahasanya madarat yang lebih besar tentu harus kemudian dicegah meskipun dengan melakukan madarat yang lebih ringan. Namun jika ini cuma sekedar kotor biasa, ya, dan tidak menimbulkan dampak yang gawat, ya, maka pada dasarnya bukan alasan. Bolehkah seorang makmum tidak ikut angkat tangan saat imam baca doa kunut subuh? Apakah ada konsekuensi terhadap kesempurnaan sholatnya jika tidak mau angkat tangan kunut subuh? Ya, tentang masalah ikut angkat tangan dan mengaminkan imam yang kunut subuh ataukah tidak, wallahu ta'ala alam, ada khilaf ulama dalam masalah ini, perselisihan ulama dalam masalah ini. Namun yang lebih tepat sebagaimana pendapat Syekhul Islam Taimiyah, demikian juga Syekh Ibnu Taimin, adalah ikut angkat tangan dan ikut mengaminkan. Ya, karena ini adalah, dan itu adalah bagian dari innama ju'ilal imamu li'utama bihi, imam diangkat untuk diikuti. Ini. Karena yang kewajiban mengikuti imam itu sebagaimana kata An-Nawawi di af'al dhahirah. Kewajiban mengikuti imam bagi makmum itu di af'al dhahirah. Kata An-Nawawi di Sharh Sahih Muslim di af'al dhahirah, perbuatan-perbuatan yang kelihatan, yang akan terlihat kalau di situ dia itu beda dengan imamnya ataukah tidak. Dan di antara af'al dhahirah kunut subuh. Nanti bukan af'al zahirah, ya, makanya akan kelihatan jika ada orang yang memandang dari, ada pihak ketiga, memandang dari luar, maka kelihatan. Oh ini yang situ angkat, imamnya angkat tangan, yang ini angkat tangan, tengah itu enggak angkat tangan, nah kelihatan. Kalau ada mukhalafah. Sehingga ya, yang benar ini adalah termasuk perkara yang wajib untuk ikut imam di dalamnya. Lain halnya dengan perkara-perkara khafiyah. Perkara-perkara khafiyah. Ya, misalnya model duduk iftiras atau kemudian dan menggerakkan jari ataukah tidak saat tasyahud. Maka itu wallahu a'lam bukan af'al zahirah dalam rangkaian sholat berjamaah. Itu satu hal yang khafiyah. Ini. Dan apakah turun sujud itu lutut dulu ataukah tangan dulu? Ini bukan af'al zahirah. Namun kunut subuh itu af'al zahirah. Dan di situ disyariatkan untuk, itulah yang disyariatkan untuk ikut imam. Di situlah berlaku hadis innama ju'ilal imamu li'utamma bihi. Saat sholat saya sempat ragu dengan bilangan rakaat saya, tapi kemudian saya yakin kembali, haruskah saya tetap sujud sahwi ataukah sudah tidak perlu? Maka ini termasuk ragu-ragu, namun ada yang dicenderungi dan itu tetap sujud sahwi. Tetap sujud sahwi. Dan idealnya sujud sahwi ba'das salam. Bagaimana cara membersihkan mengingkan najis saat tangki air di rumah terdapat bangkai tikus? Wallahu a'lam, maka ya tentu bangkai tikusnya itu diambil, dibuang, kemudian air yang kemudian bau dengan bangkai tersebut ya, dibuang, karena bangkai adalah najis. Ya, bangkai adalah najis, ya dibuang bisa jadi dengan tidak murni dibuang untuk nyiram tanaman atau semacam itu. Nanti kemudian dicek lagi, diisi lagi, masih bau ataukah tidak. Jika sudah tidak, maka berarti sudah bersih. Apakah dalam memilih pasangan harus sekufu? Bagaimanakah jika calon pasangan memiliki akhlak yang baik, bermanhaj salaf insyaallah, namun ilmu agamanya belum terlalu mendalam? Ya, maka ada sekufu yang wajib. Sekufu yang wajib adalah sekufu dalam agama. Yang ini wajib, maka wajib bagi seorang wanita muslimah untuk memilih muslim. Dan sekufu yang wajib yang kedua adalah dalam masalah iffah. Dalam masalah iffah, menjaga kehormatan, bertobat dari zina. Maka wanita muslimah tidak boleh dia menerima lamaran laki-laki yang belum bertobat dari zinanya. Yang pernah berzina dan belum bertobat dari zinanya. Boleh kemudian menikah dengannya setelah dia betul-betul bertobat. Setelah dia memiliki iffah. Ini dua ini yang wajib. Adapun yang lain, maka ini adalah kembali kepada adalah hak seorang wanita mau mengambil ataukah tidak. Mau mengambil ataukah tidak. Ada sekufu dalam masalah harta, sekufu dengan masalah nasab dan yang lain, itu kewenangan dia. Itu kewenangan dia. Namun mau silakan kemudian diambil, silakan tidak diambil. Kalau kemudian dia tidak mengambilnya, maka tidak mengapa. Demikian juga masalah kualitas pemahaman, kualitas belajarnya. Maka itu hak seorang wanita. Kalau dia mau ngambil, silakan diambil. Kalau tidak, ya tidak mengapa. Dia ingin laki-laki yang kemudian minimal semisal atau yang belajar agamanya lebih bagus, atau kemudian yang tidak semacam itu namun laki-laki yang baik-baik, maka itu satu hal yang tidak mengapa. Perlu diketahui bahasanya sekufu itu adalah pembahasan untuk wanita, bukan untuk laki-laki. Sekufu itu pembahasan untuk wanita dan bukan untuk laki-laki. Kemudian apakah ada tuntunan untuk doa bersama, mendoakan orang yang akan pergi haji ataukah umrah? Tuntunan yang benar bagaimanakah berpamitan dengan tetangga? Pamitan dengan tetangga biasa saja, tidak harus kemudian buang-buang atau kemudian keluar biaya yang banyak, tidak harus kemudian bikin acara-acara tertentu. Dan tentang masalah doa, maka doa kemudian jamaah dalam kondisi semacam ini maka boleh, namun tidak namun sebaiknya tidak jadikan sebagai kebiasaan. Tidak jadi kebiasaan, kadang iya, kadang tidak. Di tempat saya kunut subuh, model mengangkat tangannya ada dua macam. Di awal mengangkat menghadap ke atas, tapi pas doa tolak bala, telapak tangan dihadapkan ke bawah. Apakah menghadapkan telapak tangan ke bawah ada dalilnya? Terdapat hadis tentang masalah ini. Namun saya enggak ingat pasti kualitas hadisnya. Kemudian, namun secara umum doa dengan membalikkan telapak tangan itu satu hal yang disyariatkan berkenaan dengan istisqa. Berkenaan dengan istisqa. Saat istisqa kemudian minta dijauhkan dari bala dan semacam itu, maka kemudian telapak tangan bisa dibalik. Adapun kemudian yang lainnya di tempat yang lain, ketika doa yang jelek-jelek minta terhindar dari yang jelek-jelek kemudian telapak tangan dibalik, maka maka saya ingat saya ada hadis tentang masalah ini, namun wallahu a'lam, saya enggak ingat secara pasti kemudian kondisi hadisnya. Yang jelas seandainya hadisnya itu benar, hadisnya itu sahih, maka itu tidak hanya berlaku untuk kunut. Tidak hanya berlaku untuk kunut, namun semua doa. Ya Allah, saya berlindung darimu dari bala, dari bencana, maka kemudian tangannya dibalik demikian. Mudah-mudahan bisa kemudian di pertemuan yang akan datang akan kita sampaikan pembahasan tentang masalah ini. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa radha anna alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.